mencari sudut terlindung teduh dari terik mentari, menatap jalan lengang di depan yang tak ada harapan. Terlalu bodoh untuk mengerti segala macam aturan yang dia tahu dan dirasakan, hilang kencang hadiahan. Tertidurlah dan Jakarta, berhentilah sampai di sana, peluit berdesing di telinga. Oh oh oh oh, la la la la la la la, api melompat. La la la la la la la, api menyingkir. Bersembunyi. Sadar dan ingin pulang, malu pun ditepuk.